sekarang dan selamanya. Beta yakin cuma Ale yang terbaik, paling terbaik. Cinta sedih tengah jalan, semungkin beta akhiri hubungan ini. Menajam tong hati, biar orang tahu ketemu berbeda sayang. Tapi beta tetap cinta, walau beda agama. Terserah no sanggup mau bilang apa di belakang. Beta sing peduli, beta tetap cinta. Kenapa beta sih yang menang dari yang kuasa? Percaya beda keyakinan, tapi si tak hibur beta. Kenapa nona perlu sedih, masa hidup semati kata pun cinta. Ale yang terbaik, paling terbaik. Cinta sedih tengah jalan, semungkin kita akhiri hubungan ini. Menajam tong hati, biar orang tetap berbeda sayang. Tapi beta tetap cinta, walau beda agama. Terserah sama mau bilang apa di bandara. Beta sempat jeli, beta tetap cinta. Kenapa beta semangat beda keyakinan, tapi si tak hibur beta. Depan nona terus sedih, masa hidup semati kata pun cinta. Satukan cinta, walau beda agama. Terserah dosa mau bilang apa di belakang. Beta sempat jeli, beta tetap cinta. Kenapa beta semangat dari yang kuasa? Percaya beda keyakinan, tetap hibur beta. Jawaban nona tersedih, masa hidup semati cuma beta bilang parale. Kalau beta ku hati cuma pasti. Cuma semua beta korbankan. Kalau memang saya masih ingin yang lain. Sengsara bekas cinta sekasih luka. Rupanya beta mengalah. Merkali ini nur sampai jiwa. Dalam manga pesen tak buka. Kau beta ini orang ketiga. Biar beta sing semarin dia. Sing apa-apa. Biar beta sing semarin dia. Sing apa-apa. Apapun yang terjadi, Jadi luka mungkin bisa yang tersakiti. Sudah jua lupakan saja kita dua pun kisah tentang rasa ini, tentang cinta ini harus berakhir di sini. Cerita cinta sekarang sudah jadi luka. Semua kisah harus berakhir di sini. Hati terlanjur luka. Kenangan indah akan berakhir di sini. Tak sanggup kita menahan rasa. Cinta saya bikin jadi luka. Semakin dalam rasa cinta pasti, semakin beta terluka. Semakin dalam rasa sayang pasti, semakin beta yang tersakiti. Sudah jua lupakan saja ketemu dua pun kisah tentang rasa ini, tentang cinta ini. Semakin dalam rasa sayang pasti, semakin bisa yang tersakiti. Sudah jua lupakan saja ketung dua pun kisah tentang rasa ini, tentang cinta ini. Semakin beta yang tersakiti. Sudah jua lupakan saja ketung dua pun kisah tentang rasa ini, tentang cinta. beta mengerti banyak kekurangan yang ada di diri ini. Beta mengerti banyak kelemahan sing seperti yang saya harapkan. Mungkinkah ini jalan yang terbaik? Lebih baik pergi dan tinggalkan. Mau sampai kapan beta jalani? Beta hanya manusia biasa yang ingin dimengerti, yang ingin dihargai. Oh, semua ini karena saya, semua ini saya yang bikin hingga beta berpaling dari ale. Oh, selama ini beta diam, selama ini beta pasrah dan ale lupa diri. Jalan yang terbaik, lebih baik pergi dan tinggalkan. Mau sampai kapan beta jalani? Beta hanya manusia biasa yang ingin dimengerti, yang ingin dihargai. Semua ini saya yang bikin hingga beta berpaling dari ale. Oh, selama ini beta diam, selama ini beta pasrah dan ale.